min ummati Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan kita lebih beriman dan sesuai dengan firman Allah yang barusan saya kutip, yaitu Al-Baqarah ayat 278. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan beriman. Dan salah satunya adalah dengan cara meninggalkan sisa-sisa riba. Jadi dalam ayat tersebut Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, ayat-ayat tentang riba itu selalu digandengkan dengan takwa dan iman. Takwa dan iman. Jadi meninggalkan riba merupakan, mungkin bukan prasyarat ya, meninggalkan riba merupakan pertanda bahwa kita insya Allah menjadi orang yang beriman. Nah, yang akan saya tampilkan sekarang ini, karena saya bukan dai dan bukan kiai, walaupun kakek saya seorang habib, yaitu ingin menampilkan bahwa Islamic banking system, atau yang kita disebut perbankan syariah, itu secara teoritis, ya secara teoritis memiliki keunggulan dalam hal welfare dan efisiensi. Artinya sebetulnya sistem yang dibangun, sistem perbankan yang dibangun secara Islami mestinya lebih superior di dalam menyediakan kesejahteraan dan keadilan. Nanti akan saya buktikan dengan dengan secara matematis ya. Walaupun mungkin agak berat bagi sebagian, tapi saya coba akan menyampaikannya dalam kalimat yang relatif sederhana. Nah, kami bertiga nih, saya kebetulan doktornya di bidang ekonomi, sedangkan Tony Bahtiar ini doktornya dalam bidang matematik, dan Zainal Effendi adalah ahli fikih. Ya, ahli fikih. Jadi ya, yang ketiga ini merupakan ahli fikih khusus untuk ekonomi syariah. Nah, kami punya semacam bukan proyek ya, tapi di lembaga penelitian saya itu kami memiliki sebuah kegiatan internal yang itu tujuannya adalah membuktikan cara membedakan riba, dibandingkan transaksi non riba dengan matematis. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah. kan kalau sekarang kita selalu berdebat mengenai riba bukan riba, apakah interest, apakah bunga itu riba atau tidak. Ya. Nah, kami ingin membuktikannya secara matematis, dan ini adalah paper yang pertama. Kita punya 9 seri paper, dan insya Allah yang ke-10 itu pembuktian pembuktian bagaimana cara membedakan riba dan non-riba itu secara matematik. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah terbatas pada profit and loss sharing, jadi musyarakah dan mudharabah. Nah, musyarakah dan mudharabah ini akan kami coba buktikan di sini bahwa secara matematik, secara teoritis itu lebih mampu membawa kemaslahatan dan keadilan. Untuk itu mungkin saya nggak usah berbicara mengenai studi-studi sebelumnya, tapi ini mungkin adalah studi pertama pembuktian teoritis pertama yang saya pikir belum ada di publikasi di internasional ya. Nah, untuk mengerti yang pertama adalah prinsipnya, musyarakah mudharabah itu adalah pembiayaan untuk hal-hal yang produktif. Pembiayaan untuk hal-hal yang produktif. Jadi yang namanya pembiayaan konsumsi dan lain-lain tidak bisa dibiayai melalui skema pembiayaan usaha dan lain-lain. Sebaliknya, ya, kalau itu interest rate based credit system, maka melalui penggunaan interest rate itu bisa diaplikasikan baik untuk kredit konsumtif maupun produktif. Jadi dari sini saja bisa kita ambil bahwa kesimpulan bahwa skema kredit dalam Islam, sistem perbankan Islami itu harus sesuai dengan kategori apa yang dibiayai. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan mengujinya pertama dengan kita membahas production technology dulu, kemudian production under uncertainty ya. Kalau kita memasukkan ketidakpastian hasil bagaimana? Kemudian kita akan mencoba membahasnya dampaknya terhadap distribusi pendapatan. Apakah interest rate, sistem interest rate dengan mudharabah musyarakah itu kita bandingkan, gitu ya, mana yang lebih superior? Dan kita akan tunjukkan bahwa in terms of income distribution itu skema bagi hasil itu adalah welfare improving. Kemudian yang baru yang keempat, kenapa dibutuhkan bank Islam, ya, Islamic Bank. Salah satu alasannya adalah untuk risk pooling agent. Nanti akan kami perlihatkan bahwa kalau tidak ada bank Islam, ya, Islamic financing itu tidak disuplai oleh kreditor atau orang-orang yang mempunyai kelebihan uang. Kenapa? Karena in terms of rate of return on average will be the same, ya, across creditors, tapi risknya menjadi lebih besar. Kira-kira kesimpulannya begitu ya. Nah, kita mulai dengan production technology. Kita asumsikan hanya ada dua pelaku, ya. Yang pertama kita sebut kapitalis yang mempunyai uang sebesar 1 unit uang. Yang kedua adalah seorang entrepreneur dan dia hanya mempunyai dirinya sendiri memegang kerja, tidak punya uang, tidak punya modal. Nah, alternatifnya adalah untuk supaya entrepreneur ini bisa produktif, dia harus pinjam kepada kapitalis. Jadi model yang sederhana ya, kepada kapitalis. Oleh karena itu, faktornya adalah fungsi produksinya adalah ini ya, output atau total produksi sama dengan fungsi dari kapital dan labor. Nah, kalau kita ingin menyederhanakan permasalahan, maka kalau pakai CRS ya, constant return to scale, maka kita bisa membuat fungsinya itu dinormalisasi dengan label Y per L, A per L. Jadi production adalah fungsi dari capital to labor ratio ya. Ini itu bisa disederhanakan demikian. Nah, mungkin yang kuliah S1-nya di ekonomi akan lebih cepat menangkap bahwa marginal product adalah turunan pertama dari fungsi ini ya. Marginal product of capital. Dan marginal product, value product of capital adalah harga dari output dikalikan dengan marginal product. Jadi basic ini penting ya. Karena apa? Karena nanti kita akan punya kesimpulan bahwa efisiensi itu tercapai kalau harga dari kapital yang itu dalam konsep perbankan konvensional dari interest rate itu harus sama dengan selalu ya, harus sama dengan value product of marginal value product of capital. Ini syarat pertamanya. Jadi tingkat suku bunga ditentukan oleh marginal product of capital, itu intinya terjadi efisiensi. Nah, pertanyaannya apakah sistem bagi hasil itu bisa efisien nggak? Seefisien ini. Problemnya adalah the price of capital, harga dari modal, is never been quoted as direct price. Jadi tidak pernah di quote dengan cara langsung ya. Misalkan saya ingin bagi hasilnya adalah sekian persen dari modal yang saya sumbangkan, saya berikan modal ya. Itu basisnya interest. Tetapi di quote atas dasar apa? Atas dasar share rasio bagi hasilnya berapa? Misalkan 50% dari keuntungan, 60% dari keuntungan, 30% dari keuntungan, which is implicit ya. Cara mengquote-nya adalah implicit. Dan dengan sistem yang implicit tersebut, bisakah ya, kita menemukan rasio bagi hasil yaitu alfa yang sama efisiennya dengan interest, sama efisiennya dengan interest. Nah, itu bisa dibuktikan dengan apa? Kalau rasio bagi hasilnya itu sama dengan marginal product dibagi average. Bukti matematisnya silakan dibaca di web saya. Jadi kalau ingin lebih detail. Jadi intinya sebetulnya begini. Seandainya rasio bagi hasilnya itu berdasarkan ini, ya, marginal product dibagi dengan average product, maka jumlah uang yang dibagi hasilkan itu exactly sama dengan interest rate dan as efficient as interest rate. Satu ya. itu kalau tanpa uncertainty ya. Jadi sebetulnya PLS system, profit and loss sharing system, kalau tanpa ketidakpastian, dia akan menghasilkan equilibrium yang sama dengan interest rate based system, ya, dengan perbankan yang berbasis konvensional. Itu kesimpulannya. Tapi dunia ini kan tidak pasti, ketidakpastian itu selalu ada. Dan akan kita buktikan bahwa ya, dalam kalau kita memasukkan ketidakpastian, bahwa bagi hasil itu lebih superior, lebih unggul dibandingkan dengan interest rate based system. Ya. Maka production function-nya kita modifikasi dengan shock. Shock-nya itu theta, dan ini adalah fungsi shock-nya G. Ya. Jadi shock terhadap fungsi produksi, dan shock-nya itu adalah random, jadi guncangannya random. Misalkan begini, kalau shock-nya negatif berarti produksinya berkurang. Ya. Kalau shock-nya positif berarti produksinya bertambah. Kan kalau misalkan kita memproduksi ya, memproduksi padi ya, ada di suatu musim atau di wilayah yang lain, itu yang hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan apa tetangganya. Jadi shock ini adalah sifatnya random, dan itu merupakan shock terhadap fungsi produksi. Dengan variansnya sigma kuadrat dan minusnya mu, ini standar statistik biasa. Mu-nya berarti sama dengan 1 ya. Nah, kalau di dalam interest rate based system, sudah pasti interest itu sama dengan expected value dari marginal product atau capital. Hampir bisa disebut pasti sama dengan marginal product atau capital, expected value-nya. Ya. Sehingga on average, interest rate itu sama dengan sale price of expected sale price dari capital. Nah, problemnya begini. Seandainya shocknya itu netral, tetanya sama G teta sama dengan 1, maka sebetulnya secara market, keseimbangan di tingkat individual dan di tingkat market itu akan selalu sama dengan interest rate. Tetapi bagaimana kalau shocknya itu adverse? Artinya kalau seperti dalam produksi padi, tiba-tiba ada hama lorong, produksinya tinggal setengahnya, gitu ya. Interest rate-nya kan ditetapkan oleh market. Jadi market rate sama dengan expected marginal product. Tapi sebetulnya kalau dalam fungsi produksinya, expected marginal product untuk situasi di mana terjadi harga shock gitu, pasti lebih kecil dari interest rate. Artinya market rate itu above, ya, di atas, ya, di atas dari marginal product of capital, actual marginal product. Artinya terlalu tinggi interest rate itu ditetapkan bagi produser dalam kasus investor. Oleh karena itu, ya, dalam kasus seperti ini, ya, market interest rate itu tidak fair untuk produser atau untuk yang mengelola perusahaan. Tetapi di dalam, ya, di dalam favorable shocks keadaan sebaliknya, ya, market rate yang ditentukan berdasarkan expected marginal product ya, itu lebih rendah dibandingkan actual marginal product. Kalau misalkan produksi padinya itu karena hujannya bagus segala macam lebih tinggi dari biasanya, ya, lebih tinggi dari biasanya, sehingga hasilnya us, ya, maka marginal product actualnya pasti lebih tinggi dari interest rate. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, the price of capital is just too cheap, terlalu murah, terlalu murah, sehingga baik dalam keadaan adverse maupun favorable shocks, ya, tidak terjadinya efisiensi. Kalau dalam sisi ekonomi tidak terjadinya efisiensi dalam transaksi modal. Ya. Jadi inherently kalau kita masukkan uncertainty, sistem yang berbasis interest rate itu sudah pasti tidak efisien. Karena kalau sebaran distribusinya itu normal, neutral shocks itu mungkin hanya satu di antara 1000 kemungkinan. Ya. Oleh karena itu, in practice ini adalah sistem yang sangat tidak efisien. Yang in practice adalah sistem yang sangat tidak efisien. Nah, bagaimana dengan PLS system? Ya, PLS system. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau tidak ada uncertainty, ya, ini kan expected value-nya dicoret aja ya kalau tidak ada uncertainty. Jadi share-nya, ya, rasio bagi hasilnya, discount bagi hasilnya itu sama dengan marginal product dibagi average product. Jadi optimumnya adalah expected marginal product dibagi expected average. Kalau berdasarkan rule ini, ya, kalau berdasarkan rule ini, maka nanti akan saya tunjukkan dijamin bahwa baik dalam keadaan normal atau neutral maupun adverse maupun favorable shocks, kalau kita mengikuti rule ini, maka the price of capital is always right. Dalam arti price of capital itu sangat efisien, ya, jadi menunjukkan tingkat efisiensi yang tertinggi. Nah, ini, ya, ini proof-nya, buktinya, ya, kita coba misalkan di Asus Neutral Shock, ya, price, coba ya. The price of capital itu ini turunan pertama sama dengan expected marginal product. Ya, jadi selalu selalu sama. Ya. Tapi kalau adverse shock, ya, ya, memang, ya, the price of capital itu pasti lebih rendah, yang efisien, ya, pasti lebih rendah dari expected marginal product, the price of capital, ya. Tapi kalau pakai rasio ini, ya, rasio yang di atas, di mana G dibagi G hilang, gitu ya, maka nisbah ini akan selalu menjamin bahwa terjadi harga, ya, harga apa? Harga kapital yang memang lebih rendah dari expected value of marginal product. Jadi di dalam keadaan adverse, the price of capital itu automatically diturunkan oleh nisbah ini, ya. Kemudian dalam keadaan favorable shocks, sebaliknya, ya, sebaliknya, maka yang terjadi adalah harga kapital langsung naik sesuai dengan shocknya. Ya. Artinya apa? Baik dalam keadaan neutral, adverse, favorable, ya, tingkat harga modal, price of capital, itu akan menjamin terjadinya tingkat efisiensi. Jadi dalam semua keadaan, profit and loss sharing itu selalu efisien. Kita coba simulasikan di sini ya. Ini summary-nya tadi yang sudah saya terangkan. Tapi kita coba simulasikan ya. Mungkin tidak akan saya terangkan bagaimana menghitung simulasinya, tetapi ini rumusnya bisa diduplikasi di memakai 10.000 simulation ya, menggunakan simulation. Kira-kira ini hasilnya. Kalau dalam production tanpa uncertainty, baik melalui bagi hasil maupun conventional system, income untuk label owner maupun income untuk capital owners itu exactly the same. Jadi kalau tanpa uncertainty, sebetulnya enggak relevan kita membedakan interest based atau conventional system dengan bagi hasil tanpa ketidakpastian. Tapi kalau situasinya ditambah dengan ketidakpastian, maka on average sama. On average-nya sama. Rata-rata penghasilan kedua belah pihak ini sama, baik pakai PLS maupun uncertainty. Tetapi terjadi variabilitas. Terjadi variabilitas yang itu menunjukkan pembagian pembagian risiko di antara pelaku. Nah, kalau di dalam konvensional sistem ya, risiko sepenuhnya ditanggung oleh 0,57 jadi standar deviasinya ya. Ditanggung sendiri oleh labor owners atau si entrepreneur, dan creditor tidak menanggung risiko. Oleh karena itu, ya, walaupun income-nya besar 0,8, tetapi tingkat variabilitas income-nya sangat tinggi. Nah, berbeda dengan di sini, ya. Coba dilihat ya, kalau share-nya adalah 0,8, 0,2, maka itu akan sesuai juga dengan tingkat risiko yang dia tanggung. Ya, kan ini 1:4, ini juga 1:4. Jadi profit as well as loss as well as risk itu selalu equally distributed among player. Jadi itulah yang menjamin efisiensinya. Ya. Kalau Bapak lihat dari sini, bisa dilihat problemnya apa kan? Problemnya adalah ya, bagi profit and loss sharing system ya, expected income bagi capital owners ini kan sama dengan kalau berbasis interest rate 0,2 ya. Ya, sedangkan di sini di sistem konvensional dia nggak menanggung risiko. Sedangkan dalam profit and loss sharing, ya, ini menanggung risiko. Artinya apa? Bagi pelaku atau kreditor atau yang punya uang, bagi pemilik uang, ada yang tidak atraktif untuk involving ini profit and loss sharing system. Bagaimana caranya memisahkan ini? Ya, yaitu dengan membuat sebuah apa yang disebut risk pooling agent. Jadi sebuah lembaga yang mengumpulkan risiko dan meredistribusikan, memanage risiko itu dengan baik. itu namanya bank syariah kalau di Indonesia. Jadi risk mitigation itu adalah solusi terhadap ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan dari pemilik uang untuk apa mendapatkan hasil yang sama tetapi risiko ditanggung, ya, ditanggung sendiri. Jadi direct financing dalam sistem apa, dalam sistem profit and loss sharing ini kurang efektif. Solusinya adalah dengan intermediated financing. Nah ini rumusnya, ya, kira-kira kalau di pool kita asumsikan ada sebuah bank yang besar dengan populasi nasabah sebesar N, ya, average income kan sebetulnya apa, average income dari, ya, dari capital owners masing-masing individual adalah alpha variasinya, ya, dikalikan expected income, ya, alphanya ini, ini expected keuntungannya ini, ya. Jadi total cash flow yang masuk ke bank adalah total nasabah dikalikan dengan expected income dari bank hasil tersebut, ya. On average berapa? Sebetulnya sama dengan, ya, sebetulnya sama dengan EY ini kan sama dengan Y, ya, sama dengan Y. Jadi dengan rumus ini kita buktikan bahwa apa, ini, ya, untuk borrowersnya variansnya tetap sebesar ini. Tapi kalau untuk labor apa, capital owners, ya, itu dengan apa, dengan membuat risk pooling agent itu risikonya bisa sama dengan nol, ya, risikonya sama dengan nol. Karena apa? Karena summation dari ini, ya, summation dari ini sama dengan n kali rata-rata income. Jadi kalau kreditnya itu dipool di dalam sebuah lembaga, secara otomatis, ya, secara otomatis risikonya menjadi hilang. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa, nah ini, ya, kalau intermediate kita yang punya apa, tabungan di bank syariah tidak mengambil risiko, tidak mendapatkan risiko karena standar deviasinya sama dengan 0. On average income-nya tetap 0,2 sama dengan profit atau sama dengan interest rate system. Tapi bedanya di sini, ya, bagi labor owners, ya, labor owners, ya, risikonya lebih kecil. Jadi buat entrepreneur risikonya lebih kecil, ya. Kemudian dibandingkan dengan maintenance system, ya, artinya dari sudut risiko, ya, dari sudut risiko Islamic Bank itu bisa mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh borrower entrepreneur dan sekaligus menghilangkan risiko yang harus ditanggung oleh penanggung. Kira-kira, jadi dari simulasi ini kita bisa simpulkan bahwa sistem perbankan Islami secara teoritis mestinya lebih efisien, lebih welfare improving. Itu kira-kira temuan kita. Bagaimana kalau kita diskusi aja, karena ini jam 1 kali ini sebentar lagi. Kira-kira itulah, ya. Jadi mudah-mudahan bagi yang ingin mendalami lebih lanjut bisa apa, bisa membaca paper saya dan bisa mengembangkan apa yang kita kerjakan. Terima kasih. ada yang ditanyakan atau tidak ada?